Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan ide dan taufik, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita masih di kitab Shalah bab Al-Hassi 'alal Khusu'i fi Shalah. Bab dorongan dan anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca satu hadis pertama dari bab ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang ada dalam Sahih Muslim. Naha Rasulullah SAW ayusalliyar rajulu muhtasiran. Nabi Rasulullah SAW melarang seseorang salat muhtasiran. Telah kita sebutkan pendapat jumhur ulama dan yang rajihnya makna muhtasiran yakni meletakkan tangan di pinggangnya. Dengan bahasa kita yakni berkacak pinggang atau bertolak pinggang. Sebagaimana makna ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani sendiri menerangkan maknahu ayat ja'ala yadahu ala khasiratihi, menjadikan tangannya di atas pinggangnya. Ini makna muhtasiran. Di riwayat Imam Bukhari dari jalan Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin dengan tambahan lafaz anna dzalika fi'lul yahud, sungguhnya yang demikian adalah perbuatannya Yahudi. Telah kita ketahui Sisi rahasianya hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab dorongan untuk khusyuk di dalam salat adalah karena sikap berkacak pinggang ketika dalam salat itu menunjukkan kekurangan rasa khusyuk yang ada dalam kalbu seseorang. Karena itu keumuman dari sikap orang yang ada kesombongan sehingga tidak mengantarkan kepada ketundukan hati dan kerendahan hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Di sisi yang lain, perbuatan tersebut adalah menyerupai orang-orang Yahudi. Sebagaimana datang riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani fi din rahimani rahimahumullah, ada pendapat ulama yang lain makna muhtasiran sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang memaknai muhtasiran itu adalah annal murad bi ihtisar qira'ata ayah au ayatain min akhir surah. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan ihtisar muhtasiran itu sekedar membaca satu ayat atau dua ayat terakhir dari surat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an ringkas. Atau ada sebagian orang cuman alif lam mim Allahu akbar rakaat pertama. Kalau sudah begitu makmumnya sudah nebak ini paling nanti rakaat yang kedua alif lam ra. Betul juga alif lam ra. Nah, Allahu akbar. Saya pernah sekali mendapati di Jogja yang demikian. Setelah subuh lagi. Setelah subuh biasa bacaan panjang. Nah, di Al-Qur'an setelah subuh diberi nama qiraat al-fajr, Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr ini karena seperti membaca Al-Qur'an karena panjangnya. Ini cuma alif lam mim ruku. Rakaat yang kedua alif lam ra ruku. Nah. Ini sebagian pendapat, ya ini cuman mengambil satu ayat atau dua ayat dari Al-Qur'an. Sehingga makna yang lain disebutkan ayah difa tumakninah, menghilangkan tumakninah, rasa tenang dalam sholat. Ini sebagian pendapat. Namun setelah menyebutkan pendapat, adanya pendapat-pendapat ini, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah yakni merojihkan, menguatkan pendapat jumhur mayoritas kalangan para ulama, muhtasiran itu adalah meletakkan tangan di pinggangnya, di atas pinggangnya. Adapun hukumnya, ikhwan fil jazakumullah, hukum orang yang melakukan demikian, pendapat yang kuat dari para sahabah dan mayoritasnya ulama adalah haram. Nah, haram. Karena lafaz syarat dohirnya menunjukkan demikian. Naha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang. Dan al-aslu fin nahyi tahrim. Asal dalam larangan itu adalah untuk menunjukkan haramnya. Kemudian yang kedua, yang lebih menguatkan adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha dinyatakan anna dzalika fi'lul yahud, yang demikian adalah perbuatan Yahudi. Nah, perbuatan Yahudi. Dan ini merupakan pendapat Abdullah bin Umar, juga pendapat Aisyah, Mujahid, Imam Nakhai, dan jumhur para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sawqani rahimahullah dalam kitab Nailul Autar, begitu juga dalam kitab Al-Awsat. Nah, ini melengkapi pembahasan kita dari hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada bab Al-Has Al-Khusu'i Fis-Salah, anjuran dorongan khusu' dalam salat. Kita masuk ke hadis yang kedua pada bab ini, atau hadis ke-231 dalam kitab Bulughul Maram, cetakan yang ada pada saya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asau fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah disajikan makan malam, apabila telah disajikan atau telah dihidangkan makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah kalian makan malam, menyantapnya sebelum kalian sholat maghrib. Sebelum kalian sholat maghrib. Hadis muttafaqun alaih dikeluarkan Imam Bukhari nomor hadis 672. Imam Muslim nomor hadis 557. Dan ada tambahan lengkap hadis tersebut dengan lafaz wala tu'ajjilu an asyaikum, dan jangan kalian tergesa-gesa dalam kalian menyantap makanan kalian. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam bab dorongan untuk khusyuk dalam salat karena ada tuntunan di dalam hadis ini untuk mengutamakan terwujudnya rasa khusyuk di dalam salat, sehingga ketika seseorang hendak sholat, makanannya sudah siap disantap, siap disantap. Nah, apalagi kalau makanan itu memang enaknya, lezatnya ketika masih hangat misalnya. Nanti kalau sholat dulu masih sudah kurang enak. Apalagi kalau lagi perutnya sudah bunyi keroncongan, istilah orang. Sudah ingin sekali untuk makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fabda'u bihi. Mulailah kalian makan. Loh, salatnya nanti, makan dulu. Bahkan kata Rasulullah, wala tu'ajilu fi asyaikum. Jangan kalian tergesa-gesa. Makan dengan tenang, dengan puas. Supaya apa? Nanti sholat gak kepikiran lagi. Nah, gak kepikiran udangnya dingin. Nah, ikan bakarnya udah dingin. Itu. Supaya sholatnya khusyuk. Ini menunjukkan pentingnya khusyuk dalam sholat. Inilah. Sehingga hadis ini disebutkan dalam bab anjuran atau dorongan untuk khusyuk dalam sholat. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am." Wala wa huwa yudafirul ahbasan. Tidak ada salat dengan siapnya hidangan makanan, ketika hidangan makanan siap, dan tidak pula ketika seseorang sedang menahan dua hajat kebutuhan, yaitu buang air. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam Syarah Bulughul Maram, kata la salata, tidak ada salat ketika makanan sudah siap saji, siap dihidangkan, itu ada tiga kemungkinan. La salata artinya tidak ada, artinya tidak ada pelaksanaan salat. Kalau menurut makna ini, maka itu menyelisihi kenyataan. Ya ada saja orang sholat, walaupun sudah makanan siap, dia lebih memilih sholat duluan. Ada. Berarti ini ternafikan. Ditiadakan makna pertama. Peniadaan sholat. Makna yang kedua, la sholata artinya tidak sah. Ditiadakan sahnya. Tidak sah sholat orang yang sholat sementara makanan sudah siap untuk disantap. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, pendapat yang kedua ini mungkin adalah ketika berpendapat khusyuk itu adalah hukumnya wajib. Khusyuk itu hukumnya wajib. Sebagaimana sebagian pendapat ulama mazhab Dzahiriyah. Pula demikian, yakni Abu Hanifah. Sebagaimana yang telah lewat. Kalau khusyuk itu hukumnya wajib, bahkan ada yang menyatakan itu syarat, sehingga kalau dalam sholat itu ada pikiran yang lain, di luar sholat, bisa batal sholatnya. Maka hadis ini dimaknai demikian. Tidak sah sholat ketika makanan sudah siap saji, siap santap. Karena nanti ketika dia sholat, bisa saja dia punya pikiran terhadap makanan, akhirnya sholatnya menjadikan tidak sah. Ini bagi pendapat yang menyatakan khusyuk itu hukumnya wajib atau bahkan syarat sholat. Pendapat yang ketiga, la-nya di situ, la sholata, artinya ya ini tidak sempurna. Tidak sempurna sholat manakala makanan sudah siap, ya ini dihidangkan, siap disantap. Ini bagi yang berpendapat bahwasanya khusyuk itu hukumnya adalah mustahab, hukumnya sunnah, hukumnya penyempurna sholat. sehingga ketika tidak khusyuk gara-gara mikir makanan, pikirannya ada terhadap makanan, maka ditiadakan kesempurnaan sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuatnya. Sebagaimana telah kita bahas, bahwasannya khusyuk itu hukumnya menurut jumhur, pendapat yang kuat adalah hukumnya sunnah mustahab penyempurna sholat. Tidak termasuk syarat sholat, tidak termasuk rukunnya sholat, tidak pula menjadi wajib. Nah, demikian dari sisi makna. Ikhwan fiddin rahimani rahmatullah, sekarang kita bahas dari sisi ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza quddima al-asha, ketika sudah dihidangkan makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah kalian salat, kalian makan. Nah, sebelum kalian salat maghrib. Pembahasan yang pertama adalah apabila makanan sudah siap, sudah disajikan, dihidangkan, kemudian sholat sudah ditegakkan, sholat jamaah sudah qomat di masjid, terdengar qomat, maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Masalah ini ada beberapa pendapat. Pertama adalah yuqaddimu ta'am, tetap didahulukan makan. Karena saat itu kalau dia mendahulukan sholat, hukumnya makruh. Walaupun sholatnya adalah sah. Kalau sekiranya dia sholat, tetap sholat, saat itu adalah dimakruhkan, dibenci, secara sholat tetap sah. Pendapat ini adalah dipegangi, diriwayatkan dari pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini juga pendapat Imam As-Sauri, Ishaq Ibn Rahuyah, Imam Ibn Mundhir, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, dan juga pendapat dari mazhab Dzahiriyah. Dia mendahulukan makan. Kecuali mazhab Dzahiriyah menyatakan kalau dia tetap sholat, sholatnya batal. Ini pendapat Dzahiriyah. Karena mereka berpendapat wajibnya khusyuk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia dahulukan sholat. Sholat sudah qomat, walaupun makanan sudah siap, dahulukan sholat sebelum dia makan. Kecuali, menurut pendapat yang kedua ini, kecuali dia ada rasa sangat ingin makan memang. Kecuali ada keinginan kuat untuk makan, maka dia baru saat itu mendahulukan makan. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat sebagian mazhab Malikiyah. Pendapat yang ketiga, dia makan tapi sekadarnya untuk menghilangkan rasa laparnya saja. Jangan dihabiskan dulu. Tidak usah kenyang-kenyang dulu. Baru setelah itu salat. Artinya untuk mengobati rasa inginnya itu tadi atau penasarannya itu tadi. Nah, waduh, ini kepiting, nah, asam manis misalnya, lagi makanan idolanya dia. Nah, maka menurut pendapat yang ketiga ini, ya silahkan makan, tapi sebentar aja, supaya nggak luput sholatnya. Sekadarnya dulu, obat penasaran, baru nanti lanjut selesai sholat kalau mau puas-puas. Nah, ini menurut pendapat yang ketiga. Ini pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Namun pendapat yang ketiga ini terbantahkan dengan lafaz hadis sendiri. Dengan lafaz hadis. Sebagaimana yang telah kita nyatakan tambahan yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Fala tu'ajjilu fi asyaikum." Jangan kalian tergesa-gesa dalam makan kalian. Artinya makan sampai selesai, puaskan. Dalam riwayat yang lainnya yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Abdullah bin Umar, "Idza kana ahadukum 'ala ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatish shalah." Lafadznya lebih jelas. Apabila seorang di antara kalian menghadapi makanan, janganlah tergesa-gesa hingga dia selesaikan hajatnya, kebutuhannya terhadap makan tersebut, walaupun sholat sudah ditegakkan. Sehingga ini termasuk nanti bab udur, yakni terlambat atau ketinggalan atau bahkan tidak mendapati sholat jamaah. Makan dulu. Nah, apalagi lauknya butuh proses tadi. Nah, agak butuh proses lauknya. Nah, pendapat ketiga ini terbantahkan. Tinggal pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Ikhwan jazakumullah. Pendapat yang pertama mendahulukan makanan, pendapat yang kedua mendahulukan sholat. Yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, mendahulukan makanan. Ini yang dipilih diantaranya dikuatkan oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali di dalam syarah Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Wal hasil amr anau idha hadarat ta'am kana udron fitarki salatul jamaah." Apabila makanan memang sudah siap, santap, tersajikan, maka itu adalah menjadi udzur untuk seseorang meninggalkan sholat jamaah. Fayuqaddimu tanawul ta'am, dia dahulukan untuk menyantap makanannya. Wa in khasya fawat jamaah, walaupun dikhawatirkan akan terluput dari sholat jamaah. Walakin la budda ayyakuna lahu mailun ila ta'am. Namun yang demikian ketika memang dia ada sudah kecondongan kepada makanan tersebut. Ada condong, ada ingin memang. Walakau nama mailan yasiran, walaupun sekalipun kecondongannya, keinginannya itu sedikit, masih ada condong. Beda masalahnya, misalnya, sekalipun enak, tapi kondisi kenyang, ya belum ada selera sama sekali. Belum ada selera. Sudah melihat makanan aja, belum ada ingin. Nanti maka sholat aman dia, enggak kepikiran. Karena belum ada keinginan, lagi kenyang. Apalagi memang makanan itu sudah pantangan bagi dia, sama sekali enggak ada ingin. Hanya piting, udang, seafood, wah. Tapi, nah misalnya dia ada alergi, misalnya, atau tekanan darah tinggi. Menurut dia, waduh, ambuhin nanti kalau makan. Gak ada selera. Sekalipun dia lapar, gak ada selera jenis makanan itu. Nah, maka ini tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan sholat jamaah. Kenapa? Gak ada hubungannya dia dengan makanan. Gak ada keinginan, gak ada selera, bahkan dia menjauhi jenis makanan tersebut. Nah, dan inilah yang disebutkan ilahnya kenapa disuruh mendahulukan makanan, karena adanya rasa ingin. Walaupun sedikit adanya rasa ingin yang itu dikhawatirkan nanti ketika dia sholat, maka akan mengganggu kekhusukan sholatnya. Ini ta'lil atau ilah yang demikian, sebab yang demikian yang diterangkan oleh Ibn Abbas, Hasan al-Basri dan yang lainnya. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Murajab Al-Hambali dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, selesai masalah pertama. Nah, jadi tidak bisa nanti bermudah-mudahan meninggalkan sholat jamaah setiap kali ada makanan. Nah, ya. Apalagi makanan di rumah orang. Lewat mau sholat jamaah, lewat depan warung, oh ada makanan ini siap saji, ya kan? Boleh berarti enggak jamaah, ya enggak. Apalagi enggak bawa uang, apalagi ada keinginan beli. Ada ilahnya dan ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berputar. Ditetapkannya hukum itu bersama dengan ilahnya, sebab hukum itu ditetapkan. Sekarang masalah yang kedua, apa hukumnya sholat? Sekarang bicara hukumnya sholat. Apa hukumnya sholat ketika makanan sudah siap? Atau ketika dia ada kebelet, pengen buang air, tapi tetap saja dia sholat. Sebagian orang, wah kalau nanti buang air dulu, enggak kebagian jamaah. Apa hukumnya? Sholat dalam keadaan makanan sudah siap, atau dia sedang nahan buang air atau buang angin. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Ada 4 pendapat. Yang pertama, yang disebutkan oleh Imam Al-Qadi Iyad, bahwasanya orang yang ada sudah keinginan, ada keinginan terhadap makanan tersebut, atau dia sudah menahan buang air atau buang angin tersebut, tetap saja dia sholat, pendapat pertama adalah la tujzi'u, sholatnya tidak sah. Menurut pendapat pertama. Nah, bahkan ketika dia di tengah-tengah sholat. Nah, misalnya dia sedang sholat, istrinya nggak tahu kalau suaminya lagi sholat, sholat maghrib misalnya, atau sholat duhur, langsung istrinya beritahu teriak, terdengar dia waktu sholat. Ini pesanan mie rebusnya sudah siap. Misalnya, ternyata tadi pesan mie rebus. Misalnya, ini pesanan mie rebusnya sudah siap. Atau di tengah-tengah sholat, tiba-tiba datang. Ya ini rasa ingin buang air atau buang angin. Maka menurut pendapat pertama, saat itu dia batalkan sholatnya. Menurut pendapat pertama, ya, dia batalkan sholatnya, santap dulu mie rebusnya. Atau yang kedua tadi, keluarkan dulu anginnya dan airnya. Nah, menurut pendapat pertama tidak sah kalau tetap dia sholat. Pendapat yang kedua, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Kalau dia sholat dengan hadirnya makanan, ketika dia sholat, kemudian hadir makanan, maka dia sempurnakan sholatnya. Tidak usah dia tinggalkan kewajiban sholatnya. Dan sholatnya adalah sah. Begitu juga ketika dia ada rasa ingin buang air, buang angin. Selama itu adalah tidak berat, bisa dia tahan sedikit, tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu khusukannya. Maka dia tetap lanjutkan sholatnya dan sholatnya sah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah kalau dia menahan buang angin atau buang airnya, begitu juga dia meninggalkan makan, itu bisa menghilangkan khusyuknya, dia menghilangkan khusyuknya dalam salat, maka ini kembalinya kepada hukum khusyuk. Menurut pendapat itu wajib dan rukun, maka tidak sah sholatnya. Kalau dia hukumnya adalah sunnah, maka sholatnya tetap sah, namun berkurang kesempurnaannya. Ini menurut pendapat yang ketiga. Kalau sampai menghilangkan rasa khusyuknya, maka kembalinya kepada hukum khusyuknya tersendiri, ya, hukum khusyuk itu sendiri. Menurut pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ayakuna bi haitsu yu'addi ila saq fi syai'in minal arkan. Ya ini keadaannya menjadi ragu. Ragu meragukan di dalam pelaksanaan rukun-rukun sholatnya. Kalau sampai dia terganggu kehusukannya sampai kemudian membuat ragu dia melaksanakan rukun-rukun sholatnya, maka dikembalikan kepada hukum orang ragu di dalam sholat. Hukum ragu di dalam sholat untuk dia bangun, dia putuskan apa yang dia yakini. Artinya menurut pendapat yang keempat ini adalah hukum sholatnya sah. Sholatnya sah, cuman dia merinci. Kalau itu sampai ragu, jatuh ke dalam keraguan di dalam pelaksanaan rukunnya, apakah tadi rakaat pertama atau rakaat kedua? Nah, apakah tadi sudah baca Fatihah atau belum? Nah, apakah dia tadi sudah sujud-sujudnya sekali atau dua kali? Maka dia hukum orang yang ragu di dalam sholat, maka kembalinya kepada mana yang dia yakini. Kemudian nanti dia sujud sahwi. Nah, ikhwan wa jazakumullah, dari pendapat-pendapat ini yang rajih adalah pendapat yang pertama yang dipilih oleh jumhur ulama. Nah, pendapat yang apa, pendapat yang pertama latuziu ya, coba diulang pendapat yang pertama. Hasilnya coba lanjut. Nah, latuziuhu, bahkan bahkan dia membatalkan sholatnya. Ini menurut pendapat yang pertama. Ikhwan jazakumullah, alaikum, adalah pendapat yang kuat dalam ini ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, secara hukum sholatnya adalah sah. Hukum sholatnya adalah sah. Nah, kemudian kembalinya kepada kehusukannya. Nah, secara sholat adalah sah, namun kembalinya adalah kepada kehusukannya. Sesuai dengan hukum yang rajih adalah hukumnya mustahab atau hukumnya sunnah khusuknya, maka sampai kalau dia terganggu khusuknya, maka terkurangi kesempurnaan sholatnya. Wallahu a'lam bissawab. Karena hukum asal sebagaimana pendapat jumhur adalah makruh. Artinya ketika makanan sudah siap atau dia menahan buang air atau buang angin, itu hukumnya makruh kalau dia tetap sholat karena akan mengganggu kehusukannya. Namun kalau dia tetap sholat, sholatnya tetap sah, namun adalah mengurangi kehusukan sholatnya sehingga juga artinya mengurangi kesempurnaan sholatnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Masalah yang ketiga, apabila dia menahan, kalau sudah kita katakan itu sah sholatnya, sekarang kalau dia menahan buang air atau buang angin, atau makanan sudah siap saji, sudah siap, dalam keadaan waktu sholatnya sempit, tinggal sedikit. Kalau dia makan, waktu sholatnya habis. Kalau dia buang air, sementara dia masih bisa nahan, atau buang angin, kemudian dia batalkan, dia nanti wudu, sholatnya waktunya habis. Maka bagaimana ini? Ada juga beberapa pendapat. Dua pendapat dalam masalah ini. Apabila waktunya sempit, di mana kalau dia makan atau dia harus membatalkan taharahnya kemudian wudu, maka waktu sholatnya sudah habis adalah dia sholat sesuai dengan keadaannya saat itu. Sekalipun makanan siap, dia tetap dahulukan sholat. Sekalipun dia menahan buang air, buang angin, dia sudah kebelet istilahnya, tetap dia lanjutkan sholatnya. Dia sholat terlebih dahulu, karena waktunya sempit. Hal ini dalam rangka artinya mendahulukan, menjaga waktu supaya tidak keluar dari waktu sholat. Dan tidak sah mengakhirkan sholatnya kalau sudah waktunya keluar. Ini adalah pendapat jumhur ahlul ilm. Nah, kenapa? Karena yang wajib adalah menjaga waktu sholat, adapun khusyuk itu adalah mustahab, sunnah. Maka yang wajib itu didahulukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Dan telah kita ketahui, masuk waktu sholat ditunaikan di waktunya, masuk waktunya itu menjadi yakni syarat sahnya sholat. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, dia tidak perlu sholat dalam keadaan menahan dan dalam keadaan makanan sudah siap sekalipun waktunya tinggal sedikit. Dia tidak perlu sholat. Tetap dia makan dulu. Tetap dia batalkan dan dia berwudu dulu. Ini adalah madhab sebagian Syafi'iyah. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm dari madhab Dohiriyah. Dan ini yang nampak yang dipilih oleh Imam Syaukani dalam kitab beliau. Yang rajih dalam hal ini ikhwan jazakumullah adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur, yaitu dia mendahulukan sholat kalau waktunya memang sempit. Dia kondisikan pikirannya supaya tidak mikirkan makanan, artinya tetap terjaga khusyuk. Begitu juga dia menahan selama itu tidak mendatangkan madarat. Katanya selama itu tidak mendatangkan madarat. Ketika dia menahan, yakni buang air atau buang anginnya itu masih bisa diatasi. Misalnya. Tapi kalau sudah enggak bisa diatasi dan menimbulkan madarat, kalau dia tetap tahan keinginan buang air atau buang anginnya itu, maka berlakulah hadis la darara wala dirar, tidak boleh memadorotkan, membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh menimbulkan madorot, bahaya bagi orang lain. Nah. Masalah berikutnya. Banyak masalah ini karena penting. Urusan makan sama sholat. Kalau makanan sudah siap, dalam keadaan dia lapar, namun dia tidak peduli. Nah, namanya lapar sebenarnya kan, pengennya makan, tapi dia nggak peduli, nggak ada keinginan. Berkata al-Imam Rajab al-Hambali, fa'amma idza lam yakun lahu mailun bil kulliyah ila ta'am fala ma'na li taqdimil aql 'ala shalah. Adapun apabila dia tidak ada kecondongan secara total, tidak ada kecondongan sama sekali kepada makanan, maka saat itu enggak ada yakni artinya dia mendahulukan makan. Enggak ada kecondongan. Maka dia saat itu berlaku dahulukan sholat. dahulukan salat. Nah, sekalipun dia lapar, tapi belum ada keinginan sama sekali untuk makan, dia dahulukan salat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, walau kana ta'am hadira walakinnahu sab'an la yahtamu bihi falyusalli. Apabila makanan sudah siap, dalam keadaan dia lapar, namun dia tidak ada kecondongan, tidak ada keinginan sama sekali, maka hendaknya dia sholat. Nah, jangan nanti jadi alasan, kan makanan sudah hadir. Ternyata cuma dia duduk-duduk aja, nonton TV ternyata. Nah, ini tidak boleh jadi alasan. Wala karohata fi haqi, maka tidak makruh saat itu kalau dia mendahulukan sholat. Wa kadzalika law hadara ta'am lakinnahu mamnu'un minhu syar'an au hasan au hisan. Begitu juga ketika makanan sudah hadir, sudah siap saji, namun dia orang yang tercegah dari makanan itu, terlarang dari makanan itu, baik secara syariat ataupun secara panca indera atau secara duniawi. Maksudnya secara syariat apa? Puasa misalnya dia. Makanan sudah siap. Nah, tapi dia puasa, lagi hari Senin puasa. Kok ada pengin ya? Nah, makanan. Dia lapar, puasa. Ya, maka dia harus hilangkan rasa inginnya itu, wong dia puasa. Dia terlarang untuk makan, wong dia puasa. Batal nanti puasanya. Nah, maka dia harus sholat, bahkan harus sholat. Begitu juga cara hisan, cara panca indera ataupun cara duniawi. Misalnya ikhwan jazakumullah, makanan itu adalah dia alergi tadi. Nah, pantangan misalnya, walaupun dia lapar, contohnya demikian. Atau makanan itu dia makanan yang dia benci misalnya. Demikian yang diterangkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi bukan hanya semata-mata urusannya makanan siap dan lapar. Masalahnya ada enggak keinginan. Nah, kemudian masalahnya kesempatan dan peluang untuk makan itu dibolehkan atau tidak bagi dia saat itu. Kalau dia puasa ya enggak boleh. Kalau dia pantangan ya jelas enggak boleh juga. Nah, walaupun secara ingin kadang ada ingin. Perhatikan rinciannya. Walaupun secara ingin sebenarnya ada. Oh, dia lapar, tapi karena puasa maka dia harus hilangkan, dia lawan keinginannya. Ingin dia, tapi dia pantangan. Ya, dia lawan keinginannya untuk dihilangkan. Sehingga ketika dia sholat, nah, diharapkan untuk tetap terjaga kekhusukannya. Adapun yang terkait dengan yudafil ahbasan, menahan dua hal yang mendesak, yaitu buang angin dan buang air, insya Allah kita bahas di hadisnya nanti. Kita bahas pada pembahasan hadisnya, karena ada tambahan permasalahan yang terkait dengan masalah itu. Kita belum sampai masuk pada hadisnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah untuk kelanjutan hadis pada bab al-hasm 'alal khusu' fi shalah, dorongan untuk khusu' dalam salat, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan pembahasan hadis, satu hadis dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau hadis Abdullah bin Umar dalam masalah yakni mendahulukan sholat ataukah mendahulukan makan ketika makanan telah siap. Demikian apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga menjadi tambahan yang bermanfaat, tambahan ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya sampaikan alafu minkum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Majlis kita, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.